Perhatikan sajalah. Ada sesuatu, tangkap. Penjarakan. Tangkap. Kalau enggak suka, dibilang anti Pancasila. Anti NKRI. Hah? Sederhana saja kita berpikir. Mana ada ustaz? Mana ada orang Islam anti NKRI? Kita ingat dulu 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Apa maksudnya? Apa makna filosofis yang terkandung? 1 Oktober bangsa Indonesia mayoritas Muslim menyelamatkan Pancasila dari rongrongan gerakan 30 September PKI. Makanya kita peringati hari kesaktian Pancasila. Ulama-ulama kita banyak berguguran demi membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita benteng paling kuat umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah lupa, umat Islam inilah aset daripada Republik Indonesia. Ini karena apa? Kepanikan satu orang saja. Bo, bo, nenek di Jakarta panik jadi begini kita semua. Nenek di Jakarta yang suka pakai baju merah, pakai jilbab merah. Banyak pula di dalam masjid ini. Nenek cebong. Ah, hanya dia. Dia udah takut. Aduh. Ustaz Somad digadang-gadang. Ustaz Somad mau jadi cawapres. Hati-hati kita. Bisa kalah, kata nenek ini. Lalu ditanya oleh kafirun yang di samping kiri kanannya, termasuk beberapa kafir itu. Kenapa, Nek? Saya enggak bisa tidur. Nonton TV One, nonton Metro Tipu. Di situ disebutkan Ustadz Somad akan menjadi cawapres. Tolong carikan orang yang lebih hebat dari Ustadz Somad. Siapa dia? Oh, saya mendengar Ustadz Somad jadi cawapres. Saya langsung bilang ceramah di Brigif 17 Kostrad Jakarta. Saya katakan, saya orang yang tidak setuju kalau Ustadz Somad jadi cawapres. Karena sifat derajat keulamaannya tinggi, ilmu ketawaduannya tinggi, kerendahan hatinya tinggi, Ustadz Somad menjawab dengan bahasa filosofis Melayu, biarlah saya menjadi suluh dalam kegelapan. Alhamdulillah. Tapi nenek sudah terlanjur takut, menetapkan satu orang. Allahu Akbar. Ini. Jadilah ulama yang berpendirian. Amin ya Robbal. Tanya dari lubuk hati Ustaz Somad, kenapa antum tidak mau jadi cawapres? Paling jawabannya enggak jauh dengan apa yang saya ucapkan. Saya makomnya adalah Ustaz. Apa beda dengan Pak Kiai? Kasihan Pak Kiai. Kembalilah Pak Kiai. Kembalilah. Kembalilah Pak Kiai. Agar umat ini bersatu. Amin ya Robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awal rasulin. Wajallaha syahrun mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wadil amil. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, ya ayyuhallazina amanu taqaluha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasaddi ummati wallahu ajru mi'ati shahidin. Bapak ibu saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang mulia Badan Kemakmuran Masjid Al-Husna Kota Pekanbaru, para halim, para ulama, imam rawatib, dan yang berhadir bersama-sama dengan kita saat ini, musyawarah pimpinan kecamatan, atau yang diwakilkan oleh camat, kapolsek, dan ramil yang ada dalam wilayah area hukum kecamatan Payung Sekaki, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridahnya jualah, sehingga ibu bapa, saudara-saudaraku dan saya bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam momentum peringatan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Tidak terasa waktu berlalu dengan cepat, siang berganti malam, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam bimbingan, ada dalam tuntunan, pengasihan, berkah, ridah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada pengasihan, tidak ada ampunan, kita tidak berjumpa di rumah Allah ini, di masjid ini. Mengapa kita ada ampunan, mengapa kita dikasihani oleh Allah? Satu saja jawabannya, karena kita beriman kepada Allah. Jangankan orang yang beriman, orang yang masih kafir sekalipun, yang tidak beragama Islam sekalipun, sifat Rahman ya Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala turut menjadi berkah juga bagi orang-orang kafir di luar sana. Itulah sebabnya saya berulang-ulang selalu menyampaikan di dalam dakwah. Bahkan tadi malam saya berdakwah di Pangkalan Kota Baru. Konon daerah itu pernah terjadi banjir yang sangat dahsyat. Pengakuan seorang jamaah kepada saya, tahun 2017 sampai di tiang masjid, kubah masjid, air menggenangi masjid. Ma'as-sabah min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali illa bi'idnillah, dengan izin Allah. Jadi kalau kita berkumpul begini, kita ada dalam silaturahmi begini, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali membekali diri untuk persiapan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa kita berkumpul saat ini berbicara soal hidup. Kita berkumpul di masjid setiap saat adalah berbicara soal kematian.

di sebelah sini nih ada makhluk dua orang, satu dari sekretaris NU, satu dari sekretaris, satu dari Banser. Apa? Ah, nah, Densus itu cuma ada di polisi. Ya itu tadi saya sudah mulai dengan mukadimah. Enggak, oh, jangan pakai-pakai istilah Densus. Densus itu hanya ada di Gultor, Densus apa? Densus Kopassus dan Densus polisi. Jangan suka-suka diakui yang begitu. Ngarang-ngarang Densus. Densus 88 itu tukang tangkap teroris. Bukan tukang tangkap orang Islam, jangan salah paham. Betul polisi? Betul. Ada polisi ini. Dia enggak tangkap orang Islam, dia tangkap teroris. Jadi istilah Densus itu jangan disebut. Saya sudah marah begini. Saya melihat komandan. Saya melihat yang saya prihatin umat Islam ini yang diadu. Kenapa saya nonton Trans 7? Ada yang ngomong kiai yang badannya gendut seperti model pendeta, cuma agak beda pakai kopiah. Dia ngomong begini, oh ini persoalan cuma sendok dan garpu, kalau sudah dengar makan, pantas gendut. Eh, saya sejak masuk Islam gak pernah bilang panitia siapkan makan. Hanya satu yang saya harus siapkan, kalau gak ada memang gak semangat saya. Apa itu? Kopi hitam. Taruh di sini itu Pak Haji. Taruh di sini. Ancam-ancam ustadz gak bersyukur. Hey, sudah banyak ulama, Allah angkat ilmunya, belajar Islam, Allah angkat ilmunya dengan mewafatkan para ulama kaliber. Ulama kaliber sudah banyak yang pergi menghadap Allah. Terakhir Kiai Haji Jainuddin MZ, siapa lagi penggantinya? Diangkat putra Melayu, mudah belia, cakrawala, jam terbangnya internasional. Ini makhluk yang tampil di TV panggil-panggil somat, somat, somat. Memangnya kalau level-level dengan Ustadz Somat, eh sakit hati, iri, dengki, nggak diundang di MPR. Betul apa betul? Jangan jadi otak iblis. Sakit hati nggak diundang di Mabes Angkatan Darat. Sakit hati nggak diundang di Mabes Polri. Eh, ke Polri sama-sama berteman dengan Pak Ustadz Al-Mukarram Wal-Muhtarom. Saya kadangkala kalau berceramah segan menyebut Muhammad. Saya sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segan. Sama dengan Ustadz Al-Mukarram. Ini somat, somat. Levelmu apa? Kampret. Cebong. Levelmu tidak sebanding Ustadz Somat. Muda dia, 37 lebih umurnya. Eh, cakrawala tingkat berpikirnya. Memang levelnya Ustadz Somat hanya orang-orang cerdas. Lihat-lihat sajalah, siapa yang menjadi pendukung goblok berarti memang yang dipilih goblok. Goblok kan uang 1000 kan pasangannya 1000, men. Ah. Saya sendiri bekas kafir begini bangga ada Ustadz Somat. Bangga saya ada teman juga berdakwah di lapangan. Ya, kenapa antum iri sama Ustadz Somat? Gampang kalau iri, belajar ke Maroko sana. Belajar pintar-pintar supaya enggak timbul rasa iri, dengki. Ini yang hasud. Hah? Istatun yadkhulu naroh bisitatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri. Penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Arab Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wa dakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, wa tujaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dengki. Dia terus lihat-lihat Ustaz Somad diundang terus, berapa dia dapat ini?

sebagai rektor memimpin Universitas Kristen Papua, saya mempendetakan para pendeta, digaji saya lebih besar daripada gaji Jokowi. Oh, memang betul kan? Gaji presiden itu kan cuma berapa? 62 juta. Saya 13 ribu dolar dulu. Transfer ke rekening account saya. Masuk ke rekening. Kok bisanya mau masuk Islam ya? Cari apa Ustaz Yahya? Cari amplop. Buset, buset. Innalillahi. Bukannya kafir, orang kafir malah puji Ustaz Somad. Betul atau betul? Banyak yang puji Ustaz Somad deh. Sampai orang Cina, kafir, puji Ustaz Somad. Ente iblis dari mana yang rasuk? Nabi tanya sama iblis. Lis, Yamat, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Jawab iblis, ada 15. Yang pertama engkau sendiri Muhammad. Yang kedua imam pemerintah yang adil. Nah, ini musuh iblis. Orang adil itu musuhnya iblis. Yang ketiga orang kaya yang tawadu. Orang kaya yang rendah hati. Jarang di Indonesia ini. Yang keempat saudagar yang jujur. Yang kelima orang berilmu yang melakukan sholat lagi khusyuk. Yang keenam orang mukmin yang suka memberi nasihat. Ini musuh daripada iblis. Orang mukmin yang suka memberi nasihat itu siapa? Siapa? Ustaz. Orang mukmin yang berbelas kasih. Yang kedelapan, orang yang bertaubat lagi istiqomah. Ah, saya begini. Dari kafir masuk Islam istiqomah, insya Allah jadi musuhnya iblis. Jadi kalau ada orang yang benci sama saya, berarti dia bukan orang itu, iblis. Dan hanya dua yang benci sama saya, siapa? Satu munafik, satu kafir. Ada tiga, iblis yang ketiga. Kalau yang betul-betul Islam nggak benci sama saya, bagus Ustaz. Di mana-mana di bandara, Ustaz Yahya ya, yang bekas kafir itu, alhamdulillah iya. Selfie dulu Ustaz. Yang lain-lain enggak keras dicueki sama jemaah, enggak diopeni, jengkel betul. Hah? Itu tuh berkah, bukan ketemu. Minta nomor rekening Ustaz berapa, saya transfer. Itu orang-orang Indonesia begitu, kalau bicara berkah, duit. Sederhana saja, kenapa Pak Ma'ruf Amin suka jadi cawapres? Kalau gaji cawapres kan besar. Ngaku aja lah Min. Apa yang ente mau ngomong? Ini dari lubuk hati kita bicara, bukan dengan logika. Yang kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari yang haram. Nah ini, yang gak suka dengan haram, itu musuhnya iblis. Yang kesepuluh, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci, toharoh. Yang kesebelas, orang mukmin yang banyak bersedekah. Yang kedua belas, orang mukmin yang berbudi luhur. Yang ketiga belas, orang mukmin yang bermanfaat bagi manusia. Yang ke-14 penghafal Quran yang senantiasa membaca dan mengajarkan kepada sesamanya. Yang ke-15 orang yang bangun di waktu malam minal laila fatahajjat bihi, melaksanakan sholat tahajud di saat orang lain tengah lelap tertidur. Ini adalah musuhnya iblis. Lalu Rasul balik, ada berapa sahabat-sahabatmu dari umat saya? Kata iblis, ada 10. Tadi musuhnya iblis dari umat Nabi, sekarang sahabat iblis dari umat Nabi ada 10. Yang pertama, penguasa yang sewenang-wenang. Nah, ini kawannya iblis. Kawannya iblis. Ada apa-apa sewenang-wenang dia buat. Perhatikan sajalah. Ada sesuatu, tangkap. Penjarakan. Tangkap. Kalau enggak suka dibilang anti Pancasila, anti NKRI. Hah? Sederhana saja kita berpikir, mana ada ustaz, mana ada orang Islam anti NKRI? Kita ingat dulu 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Apa maksudnya? Apa makna filosofis yang terkandung? 1 Oktober bangsa Indonesia mayoritas muslim menyelamatkan Pancasila

Ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha man tamassaka bi sunnati inda fasati umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang teguh, kata Nabi, kepada sunnahku di saat inda fasati umati, rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Angkat saya oleh malaikat, nih mujahid yang mati jalan Allah, menegakkan yang hak, memberantas yang batil. Diangkat, dijemput oleh bidadari. Subhanallah, bidadari di surga sana, hidungnya mancung-mancung. Allahu Akbar. Sekali disentuh, tambah muda. Beda dengan bidadari kita. 50 tahun sudah keriput. Itu. Mujahid. Fisabilillah. Tegakkan siar agama dengan lurus. Supaya apa? Masyarakat Indonesia jadi baik. Memiliki pemimpin yang berakhlakul karimah. Dan tidak ada kesempatan bagi orang kafir untuk menyusup ke dalam. Coba lihat. Ikuti saja YouTube itu. Di Indonesia, di Batam kacau, di Pekanbaru kacau. Yang kacau, yang ribut siapa? Sama-sama umat Islam, sadarlah. Ada di sini enggak? Kalau ada di sini, sadarlah. Malu-maluin. Kalau ada yang mati, di sana akan ditanya oleh Allah, siapa yang kau bunuh? Namanya Ismail. Siapa yang kau bunuh Ismail? Yang saya bunuh Abdullah. Agamamu, man rabbukah? Man imamukah? Kau lebih kafir daripada kafir, kata malaikat. Kenapa kau bunuh saudaramu? Sadar. Diadu domba kita. Diadu domba. Hah? Orang kaya yang tawadu. Saudagar yang jujur. Orang berilmu. Yang melakukan sholat lagi khusyuk. Ini yang menjadi sahabat iblis yang ke-8, yang ke-5. Yang ke-2 orang kaya yang sombong. Yang ke-3 saudagar yang curang. Yang ke-4 peminum hamer. Yang ke-5 pengadu domba. Ini yang sekarang terjadi. Suka adu domba. Ini cuma satu orang kok yang khawatir, kita jadi khawatir semua. Karena apa? Karena bahasa orang Melayu apa? Karena mulut badan. Karena mulut badan binasa. Itu Megawati kan pernah ngomong sebelum pilpres, sebelum pencalonan presiden, dia pernah ngomong, jangan pilih, kami tidak butuh suara umat Islam. Kok sekarang ulama jadi cawapres? Jebakan Batman. Makan ludah sendiri. Aduh, orang Indonesia ini, Allahu Akbar, enggak tahu jijik. Habis ludah ke tanah, dia isap lagi ludahnya. Innalillahi. Muntah yang sudah keluar jatuh ke tanah, dia isap lagi. Enggak butuh suara orang Islam. Lalu apa alasannya pakai ulama? Cari suara siapa? Makanya jadi manusia itu harus harus adil, harus bijak, hati-hati dengan mulut. Sama dengan Ahok kan begitu dulu. Dipuji-puji masyarakat, Al-Ma'idah 51 itu membohong. Sekarang mendekam di penjara. Allah penjarakan. Hati-hati dengan mulut. Akhirnya jilat muntah sendiri. Banyak pejabat begitu ya. Biar kaya juga kalau suka jilat muntah itu. Waduh. Bau busuk. Lebih baik saya berdekatan dengan jamaah yang takbir Allahu Akbar. Ada lewat-lewat sedikit bau ketiak masih lebih harum. Apalagi pakai gamis begini kalau dia sudah kering sedikit. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Habis ceramah pernah saya peluk istri. Bau itu Pak. Jangan dulu peluk. Gak apa-apa, itu harum dibandingkan yang lewat pakai jas dasi pejabat negara, harum parfumnya, tapi kelakuannya bau, lebih bau daripada bangkai. Kenapa Ustaz begitu? Karena yang dia konsumsi adalah kotoran. Hitler Jerman mengatakan orang munafik itu seperti lalat di atas kotoran, lalat di atas tai, lalat di atas tinja, lalat di atas feses. Jadi dia berputar-putar di atas kotoran itu, kotoran manusia. Dia putar-putar di atas. Yang dia konsumsi adalah Ada dalam hadis Ustaz? Ada, kata Nabi, orang yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai derajat manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Dari dalam perut. Skenario ini semua, skenario politik, manuver politik. Berhenti itu, Act 2019, ganti presiden, stop. Kita berdakwah sajalah. Ini habis Muharram ada apa? Momen apa? Maulud Nabi. Kuatkan umat Islam, bersatulah umat Islam. Pilih siapa? Pilih Prabowo. Amin ya Rabbal Alamin. Pilih Prabowo. Prabowo Sandi. Ah, wakilnya masih muda. Gagal lagi, ganteng orangnya, putih, orang kaya lagi. Enggak mungkin dia korupsi, orang Riau. Enggak mungkin dia korupsi, orang kaya. Gajinya saja wakil gubernur dikasih ke orang miskin. Ah, ustaz berpolitik, bukan politik. Bukan politik. Ya jemaah saya ikut saya dong. Amin ya Rabbal. Amin. Jemaah saya Pekanbaru ini. Adik saya Ustaz Somad itu. Kakak dia adik abah, saya abangnya. Jangan coba-coba ganggu adik saya. Abangnya marah. Allahu Akbar. Tipe dan model pergaulannya sama, dekocak dengan saya. Saya sering nonton beliau, sama juga. Istri saya bilang, hampir sama sifat kalian itu, Pak. Hah? Ada kalanya di... Mungkin ada jemaah di sini yang naik pesawat Lion Air kemarin. Dari Jakarta jam 6 pagi menuju ke balik, menuju ke Pekanbaru. Tanya. Saya permisi di lorong masuk seat itu. Bawa tas berat, gendong anak laki-laki. Pak, permisi Pak. Assalamualaikum. Nggak jawab. Permisi Pak, saya mau lewat, ini tas berat. Memang sudah kosong, orang sudah pernah duduk. Dia nggak tahu nunggu-nunggu apa sambil main-main handphone dalam pesawat. Pramugari tegur, dia nggak dengar. Orangnya tinggi. Lama-lama saya harap tarik di baju, duduk kau sini. Udah marah saya. Eh, mau berkelahi kita? Tunggu pesawat landing di Pekanbaru. Baku hantam kita. Ada ibu-ibu, ada orang anak muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surut. Tahan dia kalau dijadi. Waktu itu pesawat turun, tahan di tangga. Saya mau hajar dia itu. Eh, begitu pesawat sampai, sudah tidak ada, kabur. Ah, kenapa Ustaz bisa begitu? Ustaz kok pemarah begitu? Iya memang mesti begitu. Siapa tahu memang cebong, dia mau coba, barangkali takut. Memang Ustaz gak bisa berkelahi? Boleh berkelahi, kan yang suruh juga Pak Jokowi. Oh jangan, jangan kita jadi Islam. Ada empat sahabat Nabi yang punya karakter berbeda. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar. Ya Ustaz Somad itu kan Abu Bakar, lembut. Sini, Umar bin Khattab ini. Insya Allah. Takbir! Saya ambil sifat itu. Ustaz-ustaz mesti begitu sekarang. Kalau yang batuk saja diatur, itu Ustaz tahun 60-an. Makan pun, pengawal sampai berapa orang. Ambil ikan, ada pengawal satu. Ambil nasi, ada pengawal satu. Istri saya, gak pernah saya suruh sendoki. Gak pernah. Tanya istri saya. Tapi kalau subuh lain cerita. Hah? Istri saya gak pernah saya bilang, Mak, tolong ambil nasi itu. Enggak. Tidur di rumah gak pernah pakai spring bed. Ada spring bed sampai yang mahal punya, ada di rumah. Saya tidur di karpet di lantai selama 12 tahun. Tanya. Wallahi. Punggung saya ini sudah kenyang dengan kenikmatan dunia. Jangan tidur sekarang. Ditampilkan ustadz-ustadz memang yang betul-betul melawan dengan kebatilan. Tapi tetap pada jalur tidak melawan hukum negara. Dan gak usah bawa-bawa kelompok, mati sendiri. Gak usah bawa-bawa saudara muslim. Kau berdakwah sendiri, matilah kau sendiri. Jadi saya sarankan dari mimbar ini kepada adikku Ustadz Somad, pergi, layani umat. Yakinlah. Allah besertamu, iblis gak mampu menggugat kebesaran jubah yang telah Allah kenakan di dalam dirimu. Gak bakal itu. Kalau Allah sertai kita, siapa yang mau ganggu? Saya aja cuma satu ayat begini, saya tahu gak ada yang berani ganggu. Hadis itu terus, gak ada yang iblis bisa ganggu. Kenapa? Karena iblis pun takut sama Umar. Setan pun takut dengan suara Umar. Begitu. Kok enggak ada yang ikut yang begitu? Ada. Saya punya buku tentang Umar. Begini tebal. Karangan Dr. Haikal. Kata Rasulullah SAW. Sebelum beliau wafat, beliau katakan, kalau ada lagi Nabi sesudah aku, Umar orangnya. Kenapa? Kita ini ceramah. Wah, ada yang jenggotnya panjang sekali di YouTube. Dia tidak ada memihak kepada kebenaran. Yang dia pihak, dia di tengah-tengah. Ustaz cari aman. Ustaz cari aman. Yang penting pulang amplop. Eh, panitia masjid, jangan coba-coba kasih amplop saya. Saya enggak butuh amplop itu. Yang saya butuh adalah kebenaran. Tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama tegaknya dakwah Islamnya demi anak cucu kita di masa mendatang. Itu yang kami butuhkan sebagai ulama, sebagai pendakwah kemana-mana. Mati di jalan Allah. Iskariman aumut. Hidup mulia atau mati? Mati syahid. Takut mati? Enggak lah. Maka saya enggak butuh pendamping. Saya enggak butuh pengawal. Saya butuh istri saja di samping. Kalau enggak bisa rontok seminggu. Hah? Istri saja di samping kiri kanan saya dengan anak kecil, masih bayi. Paling gampang bunuh saya ini. Hah? Gampang? Enggak juga gampang. Enggak juga gampang. Saya melawan. Coba, kalau enggak percaya, coba aja lah habis ceramah ini di luar sana. Untung alhamdulillah, Ambon sudah aman, Poso sudah aman. Alhamdulillah. Kalau seperti dulu, insya Allah, antum dapati anak paling depan. Hah? Anak paling depan. Insya Allah. Kalau seperti Ambon dulu, Poso dulu, tapi itu kan bukan perang agama. Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Sama dengan sekarang. Diadu kita, ditabrakkan kita. Untuk apa? Kepentingan politik. Ustadz jangan mau ditunggangi. Saya kebetulan berpihak kepada Pak Prabowo. Kenapa? Apa alasannya? Ini argumen demokrasi. Hah? Dan saya ajak kepada ini jamaah, ikut saya sebagai ustadz. Ikut. Yang gak mau ikut silakan ke Pak Jokowi sana. Tapi dolar sudah mulai merangkak naik. Sudah berapa belas ribu sekarang? Dulu Indonesia moneter berapa ribu? 17 ya? Berapa ribu sekarang? 14 ribu ya? Hah? Innalillahi. 15 ribu? Tugas berat Ibu Sri Mulyani. Doakan beliau, putri Indonesia yang cerdas. Doakan beliau, Ibu Sri Mulyani, agar bisa mengatasi krisis ekonomi. Rupiah yang semakin anjlok. Dolar mengamuk, rupiah makin terpuruk. Doakan Ibu Sri Mulyani. Doakan juga Pak Jokowi, karena beliau biar bagaimanapun masih menjabat sebagai presiden. Hormati beliau. Ya, masih presiden. Tapi 2019 bilang sama Pak Jokowi, sudah Pak, Bapak istirahat ajalah. Ya, kepada Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin karena sudah mengambil langkah sebagai seorang politisi. Jadi kalau sebut kiai saya agak takut. Bilang aja Pak Ma'ruf Amin. Amin ya Robbal. Dan jangan coba-coba memanggil Ustaz Somad seperti kampret, ya seperti cebong yang di televisi itu. Dia bilang-bilang Somad. Jangan. Saya sangat hormati beliau itu. Karena beliau, banyak ilmu dari beliau saya serap. Mana ada orang sekaliber beliau. Ini bukan kemampuan Ustaz Somad. Orang yang habis 30 juz bukan kemampuan dirinya. Kemampuan dari mana? Dari Allah yang dikenakan kepadanya. Saya dari kafir. Mana bisa ibu bapak ceramah berjam-jam seperti ini? Orang yang baru masuk Islam dari kafir bisa berdakwah begini. Siapa yang berikan? Allah tanamkan ilmu di lidah saya. Jadi bukan saya yang berbicara, Allah dengan kemampuannya kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diberikan ilmu itu, ditaruh ke dalam lidah kita. Orang-orang pilihan, banyak ustaz di Riau sini. Ada yang doktor di Masjid An-Nur, guru kita, ulama kita, doktor yang istiqomah, bukan seperti Tuan Guru Bajingan. Hah? Dokter yang istiqomah, men. Weh, Dokter Mustafa Umar. Itu betul-betul dokter. Berdiam di masjid, mendidik umat dengan ilmu agama. Ente kuliah di Mesir, jadi gubernur. Mahasiswa, Lombok, saudara-saudara kita ditimpa musibah. Hati-hati, Bali tidak ditimpa tsunami. Bali tidak jadi gempa. Aceh, tadi malam saya katakan di Koto, Pangkalan Koto Baru. Sumatera Barat sering jadi gempa. Kenapa? Mayoritas Muslim. Hobi bermain judi, hobi narkoba di Kota Padang. Di Aceh juga begitu. Lebih cepat dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena kata Kiai Haji Muda, Arifin Ilham. Karena terlalu banyak munafik di negara ini. Dia enggak suka kalau lihat orang Islam dalam masjid begini. Marah dia. Dia lebih suka di jalan-jalan main gaplek, judi. Hah? Kalau dibilang kafir, marah tuh. Dibilang kamu enggak sholat. Kamu jadi seperti orang kafir. Tersinggung. Alhamdulillah. Tapi benjol-benjol. Begitu. Nah, di saat sudah tidak sholat, di saat sudah tidak ke masjid, datang orang kafir. Sini dulu kamu. Kamu, agamamu apa? Islam. Kok kamu enggak sholat? Ya enggak. Nih, 1M. Kau hantam saudaramu sana. Kamu, nama agamamu apa? Saya Islam. Kok kamu enggak pergi sholat Jumat? Iya. Nih, 500 juta. Kau pukul saudaramu sana. Pernah dengar di kisah Nabi Musa ada seorang yang namanya Barsiso. Barsiso, dia hidup selama 125 tahun. Alim, tak pernah berbuat cemar, tak pernah melakukan dosa. Iblis datang sebagai seorang ahli ibadah, nginap di pesantren Barsiso. Ditanya oleh Iblis, apakah ini tempat pengajianmu, Barsiso? Ya. Bolehkah saya menginap? Boleh. Wahai ahli ibadah, boleh kau menginap di rumah saya. 3 hari Iblis menyamar sebagai ahli ibadah. Iblis tidak makan, Iblis tidak minum, Iblis tidak melakukan aktivitas apapun kecuali sujud ibadah. Barsiso lihat 3 hari 3 malam enggak makan, minum, puasa, takjub Barsiso. Dia bertanya, Lis, apa sah? Ente ibadah begini hebat, ilmunya dari mana? Kata Barsiso, gampang. Kata Iblis, gampang. Ahli ibadah ini, yang nyamar Iblis menyamar. Gampang kalau antum suka yang begini. Antum bermaksiat dulu kepada Allah, barulah antum mendapatkan ilmu ini. Yang pertama, coba antum pergi ke sana, satu kampung. Antum bunuh saudara Muslim. Kata Barsiso, enggak mau. Antum berzina. Apalagi itu? Ya sudah, kalau antum gak mau itu, satu aja yang ringan. Apa? Minum tua. Miras. Oplosan. Ada miras di kampung sebelah yang jual janda cantik. Janda apa istri orang? Masih istri orang. Pergi dia ke kampung sebelah. Karena dia lihat minum miras hanya ringan, dia tidak membunuh, dia tidak berzina. Begitu dia minum miras, yang penjual miras cantik, istri orang. Kabur sudah penglihatannya, dibawa, ditahan, disandra di dalam kamar, nyaris diperkosa, datang suaminya, kepergok, langsung suaminya dihajar, hampir mati. Orang kampung kepung, salib dia, di tengah terik matahari, digantung, dicambuk 80 kali, diderah dengan cambuk, kemudian disaksikan oleh Iblis dari bawah palang salib. Bagaimana nasibnya? Saya adalah Iblis yang membodohi kamu. Panas setahun dihapuskan oleh hujan. Kesetiaan, ketakwaan, keulamaannya selama 125 tahun tumbang dalam 1 jam. Mengerti maksud saya? Hidup mulia kita beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, biha, ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bi husnul khatimah. Minta setiap kali kita tahajud malam. Ribuan kali kita sebut itu. Enggak akan ada rasa takut dengan kematian itu. Hah? Tumbang 125 tahun enggak pernah cemar, cuma 1 jam saja Iblis bisa goda. Jadi enggak jadi ukuran, ente duluan masuk Islam, Yahya Waloni ini baru.

negara ini menjadi negara yang baldatun taibatun wa ghafurur rahim, negara yang diberkahi, Islamnya maju, makmur rakyatnya, sejahtera kita semua. Barakallah usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalil mu'minun, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa juka bi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan bagi kami manusia. Jalan yang Engkau ridai dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga ya Allah, Engkau telah berikan petunjuk hidayah-Mu untuk menjadi asbab hidayah bagi saudara-saudara muslim dan saudara-saudara yang belum memeluk agamamu yang mulia dinul Islam. Ya Allah, tetapkanlah iman ketauhidan itu dalam nurani kami untuk kami dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tuntunlah hamba di tengah perjalanan dakwah ini ya Allah. Betapa keras, betapa menantang kehidupan yang ada di akhir zaman ini, seolah-olah menggeser nilai-nilai ketauhidan kami. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menuntun kami dengan ajaranmu Islam, telah menetapkan nilai ketauhidan itu di dalam perjalanan kehidupan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami semua pada malam ini, jaga dan lindungilah ya Allah dalam peristirahatan, pembaringan, petiduran kami, dari pengurus masjid, muspika yang ada, dan seluruh warga masyarakat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir. Pagi hari ya Allah, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat wal afiat, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan tidak kurang suatu apapun. Ridha, ampunan dan keselamatan-Mu atas kami semua. Bahwa seluruh bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kami ini ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang menderita, ditimpa dengan musibah bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hibur hati mereka ya Allah, kembalikan kehidupan mereka dengan normal. Allahumma habib ilainal iman wazan yufi qulubina wa kari ilainal kufra wal fushuk wal isyana waj'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalin ghair hazaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma afta akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik wa ij'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jamal wujud bi dzikril ilah wa tasfu al hayat bi